أشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى نظرة في كتب الرجال menengok kitab-kitab rijal. Kitab-kitab rijal ini barakallahu fikum, kitab yang membahas semua rawi-rawi yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dipastikan bahwa orang yang meriwayatkan ini hadis ada namanya di kitab-kitab ini. Sehingga dengannya kita tahu siapa dia, bagaimana dia. Barakallahu fikum. Kapan lahirnya, di mana lahirnya, gurunya siapa, di mana saja dia berguru, berapa hadis yang dia riwayatkan dari sang guru ini. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga para para ulama atau para penuntut ilmu bisa memastikan bahwa hadis ini lemah, hadis ini kuat, hadis ini hasan, tergantung orang-orang yang ada di dalam sanad tersebut. Barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum, karena kitab ini memang sengaja sekedar pengenalan, maka penulis di sini hanya meringkas saja. Qala thumma alam rahimanallahu wa iyyak. Kemudian ketahuilah semoga Allah merahmati kita dan engkau semuanya. Annal kutubal musannafah fi ahwalir rijali min haythul jarh wa ta'dili ala asnaf. Ketahuilah bahwa kitab yang ditulis oleh para ulama fi ahwalir rijal, tentang keadaan setiap orang dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, min haitsul jarhi wat ta'dil, dari sisi celaan dan pujian, ala asnaf. Jadi barakallahu bikum, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, sebagaimana para ulama kita mengatakan bahwa sanadnya cerah, terang. Barakallahu fikum. Jelas siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bukan orang majhul. Barakallahu fikum. Dari sipulan, dari alan, sipulan, siapa mereka, wallahu a'lam. Taib. Kitab yang berbicara tentang rijal ini banyak. Faminha ma jama'a asma'a ruwati musannafin muayyan aw iddata musannafat wa ihtamma bi dzikri ahwalihim wa kalamil ulama'i fihim jarhan wa ta'dila. Di antara kitab-kitab rijal ini ada kitab jama'a asma'a ruwati musannafin muayyan. Dia mengumpulkan nama-nama rawi dari buku atau kitab-kitab tertentu. Au iddati musannafat, atau beberapa kitab. Barakallahu fikum. Wahtamma bidzikri ahwalihim, dan betul-betul disebutkan siapa rawi ini, bagaimana rawi ini, dan bagaimana ucapan para ulama terhadapnya, jarhan wa ta'dila, dalam bentuk pujian atau celaan. Min dalika kitabul kamal bi asma'i ruwatil kutubi sittah lil hafid Abdul Ghani al-Maqdisi. Yang pertama adalah al-kamal. Al-kamal bi asma'i ruwatil kutubi sittah. Di tentang nama-nama rawi-rawi kutubus sittah. Barakallahu fikum. Yani Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Abu Daud, Ibn Majah. Wa min dhalika kitab al-kamal fi asma'i ruwati al-kutubi sittah lil-hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi. Itu yang pertama, al-kamal. Wa kitabu tahdibul kamal. Tahdib al-kamal. Lil hafid al-misi wa huwa tahdibul lil awal. Tahdib ini ringkasan. Diringkas. Baik. Ini ringkasan bagi yang pertama, tahdibul kamal. Wa kitabu tahdibut tahdib lil hafid Ibnu Hajar. Tahdibut tahdib. Tahdib ini diringkas lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa tahdibun li kitabil Mizzi rahimahullahu taala. Jadi yang pertama Al-Kamal, kemudian Tahdibul Kamal, kemudian Tahdibut Tahdib. Dan ini yang paling gampang untuk kita barakallahu fikum dapati. Ya, kitabnya setebal inilah. Lebih sedikit. Barakallahu fikum. Baik, seperti inilah. Langsung kita tahu rawi-rawi siapa saja. Enak, barakallahu fikum. Memudahkan sekali, sangat memudahkan. Wa huwa tahdibun li kitabil Mizzi rahimahullah. Wal maqsudu bit tahdibi huna laysa mujarradul ikhtisar. Dan yang dimaksud dengan tahdib di sini bukan hanya sekedar meringkas. Wa hadzil asanidil mawjuda fil asl, dan menghilangkan sanad yang ada di kitab asalnya. Bal wa ziyadatu aidan fi mawatin katsirah, bahkan ada tambahan di banyak tempat. Wa ta'aqqub 'alal asl, atau komentar dari penulis terhadap penulis sebelumnya. Bi ibaratin muharrara wa nuqud jayyidah, dengan ibarat-ibarat yang bagus dan kritik-kritik yang bagus. Fahuwa qad 'alaja bidzalika at-tatwil al-mumil bi mawatin at-tatwil bil ikhtisar. Dengan ini 'alaja, 'alaja itu berusaha, berupaya, barakallahu fikum, memberikan yang terbaik ketimbang kitab pertamanya yang sangat panjang dan membosankan. Bi mawatin at-tatwil bil ikhtisar, dengan cara meringkas maka orang semakin bisa lebih cepat. Wal ikhtisar al mukhil fi mawatin al ikhtisar bi ziyadatil bayan. Barakallahu fikum. Kitab Tahdibut Tahdib sungguh sangat luar biasa, barakallahu fikum. Ikhtisar antara mengurangi sesuatu yang terlalu panjang dan menambahkan agar supaya tidak terlalu ringkas. Wal ikhtisar al mukhil fi mawatin al ikhtisar bi ziyadatil bayan, dengan sedikit menambahkan keterangan. Wa tahqiqil jayyid bima yalzamu tahqiq min al aqwal, dan tahqiq barakallahu bikum tahqiqul jayyid bima yalzamu tahqiq min al aqwal, yakni barakallahu bikum memberikan keputusan-keputusan yang bagus seperti yang telah kita baca di beberapa hari yang lalu, barakallahu fikum, tentang rawi-rawi kan panjang. Ada yang memuji, ada yang ini, dengan berbagai macam sanad-sanadnya, dengan berbagai macam riwayatan-riwayatan yang mengatakan tercela dan terpujinya seseorang. Nah, ini tahdibut tahdib langsung enggak panjang, barakallahu fikum, sudah merupakan satu kesimpulan. Barakallahu fikum, sudah merupakan satu kesimpulan. Tahqiq bil al-jayyid bima yalzamu tahqiq min al-aqwal. Ini punya tahqiq yang kita pelajari kemarin, tahqiq barakallahu fikum, di antara para ulama yang mencela dan yang memuji, maka barakallahu fikum kita bisa dapati kesimpulan-kesimpulannya. Wa minha ma jama' asma'ul du'afa'i wal majruhin. Di antara kitab-kitab rijal ini, tapi ini yang paling gampang dan kita mudah untuk menemuinya. Barakallahu fikum, tahdibut tahdib atau tahdibul kamal. Wa minha ma jama' asma' du'afa'i wal majruhin. Di antara kitab-kitab rijal ada yang mengumpulkan nama-nama orang yang du'afa, orang-orang lemah, dan orang-orang yang dicela para ulama. Ke kitab Ad-Du'afa lil Imam al-Bukhari, seperti kitab Ad-Du'afa tulisan karya Al-Imam al-Bukhari. Wal Kamil li Ibn Adi. Al Kamil wa du'afa lil uqaili, nama-nama kitab barakallahu fikum yang membicarakan khusus tentang orang-orang yang dhaif. Wa du'afa lin nasai wa mizanul i'tidal lid dhahabi wa lisanul mizan lil hafidz ibnu hajar wa ghairihim. Ini kitab-kitab yang membicarakan tentang orang-orang yang lemah, dalam periwayatan hadis. Barakallahu bikum. Yang kedua, yang ketiga, wa minha ma jumi'a asma'u thiqat. Jadi ma jama'a asma'u thiqat. Di antara kitab-kitab rijal adalah kitab khusus menyebutkan dan mengumpulkan nama-nama orang-orang terpercaya, orang yang dipuji oleh para ulama. Yang kedua tadi, barakallahu bikum, adalah orang-orang yang lemah. Barakallahu bikum. Yang ketiga ini orang-orang yang thiqah. Ka kitab Thiqat li Ibn Hibban wa Thiqat lil Ajli wa Tarikh Asma'i Thiqat li Ibn Shahin wa ghairiha dan yang lainnya. Barakallahu bikum. Adapun yang di atas tadi barakallahu bikum tercampur di sana antara yang lemah dan yang kuat. Ini tahdhibut tahdhib. Wa minha jama' taib. Yang keempat, wa minha ma jama' asma'ar ruwah wa ma warada bihim min jarhin aw ta'dilin wa lam yataqayyad bi kitab wa inna ma saradahum ala hurufil mu'jami ka kitabil jarh wa ta'dil ibn abi hatim. Dan antara kitab-kitab rijal ada yang mengumpulkan nama-nama rawi dan apa-apa yang berhubungan dengan mereka dari pujian dan celaan, dan tidak memutuskan atau memukuskan diri membicarakan tentang rijal kitab tertentu. Wa innama saradahum ala hurufil mu'jam. Akan tetapi penulis hanya sekedar merentep nama-nama rawi sesuai dengan huruf mu'jam, A, Ba, Ta dan seterusnya. Ke kitabil jarh wa ta'dil, seperti kitabil jarh wa ta'dil Ibn Abi Hatim. Wa minhama jama' asma' arwah wa tawarikha mawalidihim mawalidihim wafayatihim wa madu ma warada bihim min jarh aw ta'dil. Di antara kitab-kitab ulama yang berbicara tentang rawi adalah kitab yang mengumpulkan nama rawi dan sejarah kehidupan mereka, kapan matinya, kapan lahirnya, dan apa-apa yang disebutkan oleh para ulama tentang orang itu, rawi itu, dari ucapan dan dari pujian sanjungan atau celaan. Warwa'anhum wasma'u masyaihim, dan rawi-rawi yang meriwayatkan dari orang ini. Misalnya ini, si Bulan, siapa saja murid-muridnya yang meriwayatkan riwayatan dari dia. Dan Bulan ini siapa saja guru-gurunya yang ada di atasnya. Barakallahu bikum. Wafayatihim wa ba'du ma warada fihim min jarhin aw ta'dil wa ruwa'anhum. Wasma'i masyaihim wa ba'du riwayatihim, dan sebagian riwayatan-riwayatan mereka. Wa ila liha kat tarikh al-kabir Imam al-Bukhari. Barakallahu bikum. So, sudah kita pelajari bahwa orang ini thiqah tapi lemah untuk guru-guru tertentu. Barakallahu bikum. Sebagaimana telah kita lewati. Wa minha ma jama'a asma'al huffaz ka kitab tadhkiratul huffaz. Dan di antara kitab-kitab rijal adalah kitab-kitab yang mengumpulkan nama-nama huffaz, ya, nama-nama orang besar yang memiliki kemampuan. Barakallahu bikum. Ke kitab tahdhibil tadhkiratul huffaz al-dhahabi. Wa fi hadzal bab insyaallah sawfa nadhkuru nubdhatan mukhtasara an ahammi hadhihi al-musannafat wa khutati mu'allifiha fiha wa ba'da at-tanbihati 'alaiha. Dan di bab ini insyaallah kita akan sebutkan kitab ini satu demi satu secara ringkas tentang pentingnya kitab-kitab ini. Barakallahu bikum. Seorang ahlul hadis tidak akan pernah terlepas dari kitab-kitab ini. Barakallahu bikum. Seperti Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, aku tidak pernah melemahkan seseorang, menganggap seseorang itu lemah kecuali sudah ada ulama-ulama terdahulu yang melemahkan rawi tersebut. Barakallahu bikum. Baik, insyaallah kita akan sebutkan satu demi satu kitab ini dan pentingnya kitab ini, wa khutatu mu'allifiha biha, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulisnya di dalam kitabnya. Karena setiap penulis memiliki apa? Memiliki metode tertentu atau cara tertentu atau istilah tertentu dalam penulisannya. Wa ba'd tanbihati 'alaiha, dan sebagian yang perlu diingatkan tentangnya. Wallahu musta'an. Baik. Ini barakallahu fikum. Sekelumit kitab-kitab yang disebutkan tentang rijal, yakni kitab Al-Kamal, kemudian Tahdhibul Kamal, kemudian Tahdhibut Tahdhib, kemudian Al-Kamil Ibn Adi wa Du'afa, li al-Uqayli wa du'afa lin-Nasa'i barakallahu fikum mizanul i'tidal lidh-Dhahabi wa lisanul mizan lil-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya tentang orang-orang yang lemah. Di antara kitab-kitabnya lagi kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan orang-orang terpercaya, orang fiqah barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita cukup sampai sini, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.